Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya sampai kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8. Ya, sudah sampai di pelajaran yang ke-8. Yang punya kitab bisa lihat di halaman 42. Ya, ad-darsu as-samin. Ya, ad-darsu as-samin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil ya di pelajaran ini. Nah, kita juga sudah membacakan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di awal pelajaran. Ya, pada pertemuan kali ini insyaallah taala biiznillah kita akan masuk ke tamrin. Ya, kita akan masuk ke tamrin. Nah, kemarin sudah masuk ke tamrin belum? Belum ya? Belum ya? Ya, kita sekarang masuk ke tamrin yang pertama. Ya, di halaman 42. Nah, apa tamrinnya di sini? Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan, ya, kita jawab sesuai dengan konteks ya, kalimat yang ada di atasnya. Ya, sudah kita bacakan kemarin, jadi kita jawab sesuai dengan konteks yang ada di atas ya. Nah, pertanyaan yang pertama, man hadzal rajul wa man dzalikal rajul? Nah, ayo dijawab. Fadl. Al-awwal, man hadzal rajul wa man dzalikal rajul? Ar-rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Naam. Ya. Hadza ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ya. Hadza ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ya. Siapa lelaki ini dan siapa lelaki? Siapa lelaki itu? Ya, siapa lelaki ini dan siapa lelaki itu? Maka jawabannya di atas, hadzal rajulu tajirun, lelaki ini adalah pedagang. Wa dzalikal rajulu tabibun, dan lelaki itu adalah dokter. Naam. Isnan, berikutnya yang kedua. Masmut tajiri. Naam. Siapa nama pedagang itu? Naam, siapa nama pedagang itu? Ismuhu Muhammadun. Naam. Ismuhu Muhammadun atau Ismudun? Ismuhu Mahmudun atau Ismut Tajiri Mahmudun. Ya, jadi bisa kita pakai domir, bisa juga kita sebutkan nama pedagangnya ya. Ismuhu, kalau kita pakai domir, ismuhu namanya Mahmudun, atau kita pakai nama pedagang. Ismut Tajir, nama pedagang itu Mahmudun adalah Mahmud. Ya, naam. Itu yang nomor dua. Ya, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Salis, soal yang ketiga. Masmut Tabibi. Naam. Masmut Tabibi. Siapa nama dokter itu? Siapa nama dokter itu? Ismuhu Sa'idun. Naam. Ismuhu Sa'idun. Ya, ismuhu Sa'idun, atau bisa kita sebutkan dokternya Ismut Tabibi. Ya ismu tabibi Sa'idun. Ya namanya Sa'id atau nama dokter itu adalah Sa'id. Naam. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya yang keempat. Naam ikra. Min aina sayyaratu tabibu? Tabibi. Naam. Min aina sayyaratu tabibi? Min aina sayyaratu tabibi? Naam, min aina sayyaratu tabibi? Ya, apa artinya min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobilnya dokter itu? Ya, dari mana mobilnya dokter itu? Dari mana mobilnya dokter? Dokter itu. Naam. Jawabannya hiya minal yabani. Naam. Hiya minal yabani. Ya, hiya minal yabani atau sayyaratut tabibi minal yabani. Atau kita sebutkan hiya itu sudah cukup ya, menggantikan kedudukan dari saya sayyarah ya. Dia yang ini kembali ke mobil dokter itu dari dari Jepang ya, dari Jepang. Berikutnya al-khamis soal nomor 5. Naam ikra. Naam, min aina sayyaratu tajiri? Min aina sayyaratu tajiri? Apa artinya min aina sayyaratu tajiri? Dari mana mobil pedagang itu? Naam, dari mana mobil pedagang itu? Ya, dari mana mobil pedagang itu? Huh? Jawabnya? Sayyaratu tajiri Amerika. Min Amerika. Nah, bisa kita bilang pakai hiya atau bisa kita sebutkan sayyaratu tajir ya. Kalau kita lebih ringkas itu pakai hiya ya. Kalau kita mau sebutkan juga enggak masalah. Sayyaratu tajiri min Amerika. Mobil pedagang itu dari Amerika atau kita sebutkan hiya. Hiya karena kalau kita sebutkan hiya itu sudah kembali ke mobil ya. Hiya yakni mobil pedagang itu dari Amerika. Nah, berikutnya as-sadis nomor 6. Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Apa artinya? Di mana rumahnya pedagang itu? Nah, di mana rumahnya pedagang itu? Baitut tajiri. Amal masjid. Baitut tajiri amamal masjidi. Ya, jawabannya baitut tajiri amamal masjid atau kita ganti dengan domir? Kalau kita ganti pakai domir huwa atau pakai hiya? Huwa. Huwa amamal masjidi. Ya, huwa amamal masjidi. Yani mobilnya pedagang itu di depan masjid. Nah, berikutnya aina baitut tabibi? Aina baitut tabibi? Aina baitut tabibi? Apa artinya? Di mana rumahnya dokter itu? Di mana rumahnya dokter itu? Huwa baitut huwa khalfa al-madrasati. Naam, huwa خلف المدرسة. هو خلف المدرسة. Ya, mobilnya rumahnya dokter itu di belakang sekolah. هو ya خلف المدرسة. Mobilnya dokter itu di belakang sekolah. Naam. Selesai dari tamrin yang pertama. Sekarang kita masuk ke tamrin yang kedua. Ya, kita masuk ke tamrin yang kedua. Nah, di sini kita cukup membaca, kemudian kita coba untuk mentranslate, menterjemahkan ya. Naam. Yang pertama, al-awwal. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Naam. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Apa artinya? Anak laki-laki ini Khalid dan anak laki-laki itu Muhammadun. Naam, anak laki-laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad ya. Anak laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Berikutnya as-sani. Hadzal rajulun muhandisun. Hadzal rajulu mudarrisun. Wa dzalikal rajulu muhandisun. Naam. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Ya, apa artinya? Lelaki ini pengajar dan lelaki itu insinyur. Naam. Lelaki ini adalah guru, pengajar dan lelaki itu adalah insinyur. Ya, kalau bahasa insinyur itu apa? Arsitek ya? Iya. Arsitek ya? Naam. Berikutnya nomor 3. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Naam. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Ya. Buku, apa artinya? Buku ini baru dan buku itu lama. Naam, buku ini baru dan buku itulah lama. Ya, buku ini baru dan buku itulah lama. Naam. Berikutnya ar-rabi'. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalid. Naam. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalid. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalid. Ya, apa artinya? Mobil ini miliknya Ali dan mobil itu miliknya Khalid. Naam, mobil ini miliknya Ali dan mobil itu miliknya Khalid. Ya, mobil ini miliknya Ali dan mobil itu miliknya Khalid. Naam, berikutnya al-khamis. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam, apa artinya? Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Nah, pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Berikutnya nomor 6. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Naam, liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Li Abbasin ada huruf jar maka dia menjadi kas. Kasrah, apa artinya? Milik siapa jam ini? Jam ini miliknya Abbas. Nah, milik siapa jam ini? Jam ini miliknya Abbas. Ya, milik siapa jam ini? Jam ini miliknya Abbas. As-sabi', yang ketujuh. Ahadal baitu lit-tabibi? La, huwa lil-mudarrisi. Naam. Ahadal baitu lit-tabibi? La huwa lil mudarrisi. Ahadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Naam, apa artinya? Apakah rumah ini miliknya dokter? Bukan, rumah ini miliknya guru. Naam, apakah rumah ini miliknya dokter? Ingat li itu maknanya al milk, pemilikan ya. Ya, apakah rumah ini milik dokter? Tidak, rumah itu milik guru ya, rumah itu milik guru. Nah, berikutnya nomor 8. Ahadihi darrajatu liabnul muadzini. Naam. Ahadihi darrajatu liabnul muadzini. Naam. Ya, ahadihi darrajatu liabnul muadzini. Naam. Artinya apakah sepeda ini punya anak muadzin, tukang azan? Iya. Ya, apakah sepeda ini milik anaknya tukang azan, muadzin? Ya, maka na'am jawabannya iya. Berikutnya nomor 9. Man hadzal waladu? Huwa talibun minal Iraqi. Itu minal Iraq ya? Naam. Naam. Di sini. sini sin, situ irob ya. Cetakan beda-beda ya. Nah, man hadzal waladu huwa talibun minal iraqi. Ada minal iraqi, ada minas sini. Ya. Kalau minal iraqi apa artinya? Irak. Ya, ayo coba artikan. Siapa anak lelaki ini? Dia pelajar dari Irak. Nah, siapa anak ini? Ya, siapa anak lelaki ini? Dia adalah pelajar dari Irak. Kalau dari Asin berarti dari Cina. Cina ya, dari Cina ya. Nah, berikutnya adzalikal baitu jadidun. La, huwa qadimun jiddan. Naam, adzalikal baitu jadidun. La, huwa qadimun jiddan. Adzalikal baitu jadidun. La, huwa qadimun jiddan. Apa artinya? Apakah rumah kamu itu baru? Tidak, rumah saya itu lama sekali. Naam, apakah rumah itu baru? Tidak. Ya, rumah itu lama sekali. Lama sekali. Apakah rumah itu baru? Tidak. Rumah itu lama sekali. Lama sekali. Nomor 11. Hadis sayyaratu minal yabani wa tilka minas swisro. Swisro ya. Nah, sini min Amerika. Beda-beda cetakan ya. Itu cetakan baru ya. Iya, cetakan baru itu. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Di sini min Amerika, bukan Swisro ya. Nah, hadis sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Apa artinya? Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ya, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Berikutnya nomor terakhir, nomor 12. Hada sikinu min Almania wa tilka mil akotu min Inkaltaro. Naam, hadha sikinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inkaltaro. Hadha sikinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inkaltaro. Naam, apa artinya? Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Naam, pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Ya, pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris ya. Yeah. Memang terkadang kita kalau baru belajar bahasa Arab, ya kalau kita sebelumnya enggak pernah belajar, kemudian kita belajar kitab Duruslugo di sini, kemudian kita lihat apa namanya? Kalimat-kalimat yang disebutkan musannif di sini, kita baca, kita rasanya kayak semisal berat sekali. Ya. Yeah. Berat sekali. Ya. Yeah. Ini ketika kita sama sekali belum pernah belajar, kita mau baca itu kayak susah sekali. Ya, memang ini dirasakan oleh sebagian kita ya. Ketika sebelumnya kita enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, kemudian langsung belajar Duruslugo. Ya, tapi memang namanya belajar bahasa Arab itu bertahap. Ya, bertahap, dan memang kita memang apa namanya harus belajar bukan hanya dari satu buku. Ya. Bukan hanya dari satu buku. Kalau bisa, ya kita belajar di buku-buku yang lainnya juga. Kita pelajari buku-buku yang lainnya. Dan buku bahasa Arab itu banyak ya. Di antaranya di sini buku Duruslugo yang kita pelajari di sini. Ya, tapi memang kalau kita mau menambah wawasan lagi, ya lebih apa namanya, lebih memperlancar lagi untuk mempelajari kaedah-kaedah dalam bahasa Arab, itu kita butuh mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya, semisal mungkin kita mempelajari kitab apa namanya, Jurumiyah, atau kita mempelajari kitab yang mempelajari tentang sorof, tasrif. Ya, itu penting ya. Itu penting untuk saling melengkapi antara satu kitab dengan yang lainnya. Ya, jadi jangan kita cukupkan hanya satu buku. Ya, jangan kita cukupkan hanya satu buku. Kalau bisa, ya, bahkan kalau macam ada majelis-majelis yang lain yang mempelajari bahasa Arab, ya kalau bisa diikuti, ya agar lebih menambah wawasan kita lagi, lebih menambah apa namanya pengetahuan kita lagi tentang bahasa Arab. Ya, nah jadi jangan merasa cukup ya, belajar terus ya. Insyaallah Taala ketika kita bersungguh-sungguh, kemudian kita menempuh jalan, insyaallah taala Allah akan mudahkan kita ya untuk bisa memahami bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin berikutnya. Ini tamrin yang ketiga. Ya, iqra al-mithala al-atiyah thumma hawil al-jumalah al-atiyah mithlah. Baca contoh berikut, kemudian ubah kalimat berikut semisal dengan yang ada pada contoh. Ya, baca contoh berikut, kemudian ubah kalimat-kalimat yang ada setelahnya semisal yang ada pada contoh. Ya. Misal contohnya, hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Ya, ini buku. Ya, kita ubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Di sini nanti untuk kalimat-kalimat setelahnya ada kata-kata langsung disebutkan di samping kirinya. Tinggal kita tambahkan aja ya. Ya, kita tambahkan dengan kata sampingnya, kemudian kita sempurnakan lagi. Kita sempurnakan, kita bikin sebagaimana yang ada pada contoh. Di sini kan contohnya hadzal kitabun kan di kalimat yang pertama. Ketika diubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Perubahannya di mana? Perubahannya di kata kitab. Ya, kata kitab itu kita tambahkan alif lam. Ya, kita tambahkan alif lam padanya, ya. Naam. Kemudian kita tambahkan juga sebagaimana kata-kata yang sudah disebutkan oleh musannif di samping kirinya. Seperti itu ya. Naam. Yang pertama, al-awwal. Baca dulu soalnya, kemudian diubah. Iqra'il misalul atiyati summa hawil jumala atiyata mislahu. Nomor satu, mislu hadza kitabun, hadzal kitabu li Muhammadin, hadza tabibun. Naam, hadza tabibun. Hadza tabibu minal hindi. Naam, hadza tabibun, diubah menjadi hadza tabibu minal hindi. Ya, hadza tabibu minal hindi. Ya, hadza tabibun apa artinya? Ini adalah seorang dokter. Ini adalah dokter. Ya, ini adalah dokter. Ketika diubah ke hadza tabibu minal hindu menjadi ini adalah dokter dari India. Naam. Dokter ini dari India. Ya, dokter ini dari India. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika susunan kalimatnya berubah, maka otomatis maknanya juga akan menjadi berubah. Ya, ketika kita ubah kalimatnya dari hadza tu hadza tabibun menjadi hadza tabibun al-hindi, ini maknanya juga menjadi berubah. Ya, perubahan pada susunan kalimat maka menjadi dampak ya perubahan pada maknanya ya. Berikutnya nomor 2. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, apa artinya hadhihi sayyarah? Ini mobil. Ini mobil miliknya kepala sekolah. Naam, hadhihi sayyaratun, ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri, mobil ini miliknya kepala sekolah. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Naam. Berikutnya, zalikal waladu bannu mudarrisi. Naam, zalika waladun. Ya, zalika waladun. Zalikal waladu, ya bisa kita potong ya kalau situ enggak masalah. Zalikal waladu. Ya, kemudian kita sambung ibnul mudarrisi. Kalau kita potong seperti itu enggak masalah ya. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Kalau kita sambung menjadi dzalikal waladu nibnil mudarrisi. Ketika ketemu dua sukun ya. Dzalikal waladu nibnil mudarrisi. Ya, karena tanwin itu asalnya sukun ya. Tanwin itu asalnya sukun. Sukun yang ada pada tanwin dengan sukun yang ada pada apa namanya kata setelahnya di situ pada kata ibn, maka menjadi sukun ketemu sukun. Ketika sukun ketemu sukun, itu sukun yang pertama dikas dikasro, maka menjadi dzalikal waladu nibni. Ya, kita tambahkan nun di situ ya. Nun agar bisa dibaca. Nah, apa artinya? Itu adalah seorang anak laki-laki. Itu adalah seorang anak laki-laki putranya guru. Nah, itu adalah anak lelaki. Anak lelaki itu adalah anaknya guru. Ya, anak lelaki itu adalah anaknya guru itu. Nah, berikutnya nomor 4. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu min Swiss. Naam. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu min Swiss. Ya. Tilka sa'atu min Swiss. Apa artinya? Itu jam. Naam. Itu jam dari Swiss. Ya, itu adalah jam. Jam itu dari Swiss. Ya, jam itu dari Swiss. Ya, jam itu dari Swiss. Berikutnya. Hadza baitun. Hadzal baitu lil muhandisi. Naam, hadza baitun. Hadzal baitu lil muhandisi. Apa maknanya? Ini adalah rumah. Rumah ini miliknya insinyur. Naam, ini adalah rumah. Rumah ini miliknya insinyur. Nah, berikutnya. Hada kolamun. Hada kolamu li Abbasin. Naam, hada kolamun. Hada kolamu li Abbasin. Hada kolamun. Hada kolamu li Abbasin. Apa artinya? Ini pulpen. Ini pulpen milik. Pulpen ini miliknya Abbas. Naam, ini pulpen. Pulpen ini miliknya Abbas. Berikutnya nomor 7. Zalika ar-rajulu. Zalika ar-rajulu muadzinun. Naam, zalika rajulun. Zalika ar-rajulu muadzinun. Ya, zalika ar-rajulu muadzinun. Ya. Apa artinya? Itu adalah seorang lelaki. Naam, itu adalah seorang lelaki. Lelaki itu adalah seorang muadzin. Naam, lelaki itu adalah seorang muadzin. Ya, lelaki itu adalah seorang muadzin. Ya, berikutnya. Hadihi bayratun. Hadihi al-bayratu kabiratun. Naam. Hadihi baydatun. Hadihi al-baydatu kabiratun. Hadihi al-baydatu kabiratun. Naam, apa artinya? Ini telur. Ini telur. Naam, telur ini besar. Ya, telur ini besar. Berikutnya. Hada mindilun. Hada mindilun. Apa maknanya hada mindilun? Ini adalah sapu tangan. Ini adalah sapu ta? Ini adalah sapu tangan. Ya, ini adalah sapu sapu tangan. Hadzal mindilu wasikhun. Ya, hadzal mindilu wasikhun. Ya, hadzal mindilu wasikhun. Ya, apa artinya hadzal mindilu wasikhun? Sapu tangan ini kotor. Ya, sapu tangan ini kok kotor. Ya, sapu tangan ini kok kotor. Berikutnya. Hadhihi hakibatun. Hadhihi hakibatu lil mudarrisi. Naam. Hadhihi hakibatun. Apa artinya hadhihi hakibatun? Ini tas. Ini tas. Hadhihi hakibatu lil mudarrisi, apa maknanya? Ya, tas ini miliknya guru. Ya, tas ini miliknya guru. Ya. Jadi susunan kalimat kalau seperti pada contoh nomor dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Ya, ini kan mubtada khobar. Kayak kita sebutkan kemarin, dzalika sebagai Mubtada rojulun sebagai khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya. Maka kalau kita artikan gimana? Itu adalah seorang lelaki. Itu adalah seorang lelaki, kan? Dalika rojul. Itu adalah seorang lelaki. Ya. Itu adalah seorang lelaki. Karena kenapa? Kenapa kita artikan itu adalah seorang lelaki? Karena rojul ini merupakan khobar yang dia menjelaskan dari zalika. Jadi kalau kita artikan biasanya ditengahi dengan kata adalah. Itu adalah seorang lelaki. Karena rojul ini merupakan penjelas dari zalika. Jelas ya? Nah, ketika kita tambahkan alif lam pada rojul, ketika kita ubah seperti ini, zalika rojulu muadzinun, ya, zalika rojulu muadzinun, ya, maka apa? Maka kalimatnya berubah. Ya, zalika rojulu muadzinun, ini kalimatnya berubah. Yang tadinya rojul sini khobar, maka dia enggak jadi khobar lagi. Khobarnya menjadi di sini. Ah, khobarnya menjadi di ujung. Ya, khobarnya menjadi di sini. Mubtadanya di sini, khobarnya di sini. Ini sebagai apa? Kita sebutkan kemarin, Pak. Sebagai badal. Sebagai badal. Ya. Ah, ketika khobar di sini, maka penjelas yang menjelaskan sudah berpindah. Jadi ini lagi bu, ini ar-rajul bukan lagi sebagai yang menjelaskan dari kata zalika, yang menjelaskan sudah di ujung. Maka ketika kita artikan seperti apa? Lelaki itu adalah muadzin. Ya, lelaki itu adalah muadzin. Kata adalahnya sudah berpindah ke sini. Kenapa? Karena muadzin ini sudah sebagai khobar. Badal ini hanya pengganti. Jadi antara badal dengan ini bisa kita samakan. Jadi kalau kita artikan lelaki itu, jadi jangan kita artikan lagi itu lelaki adalah muazin. Nah, itu kan jadi goncang maknanya ya. Jadi enggak pas. Itu adalah lelaki, lelaki itu adalah muazin. Itu adalah lelaki muazin. Nah, itu kan maknanya jadi rusak kan? Yang benarnya lelaki itu. Jadi kita artikan ininya dulu. Yang kita artikan kata badalnya dulu. Lelaki itu, lelaki itu adalah muadzin. Lelaki itu adalah muadzin. Jadi khabarnya sudah berpindah ke muadzin. Jadi yang menjelaskan dari mubtada. Lelaki itu adalah muadzin, adalah tukang azan. Jadi ketika susunan kalimat berubah, ketika susunan kalimat berbeda, maka ketika cara mengartikannya juga menjadi berubah. Jangan kita samakan ya. Nah, itulah bahasa Arab, ya, bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat lengkap. Ya, na'am. Di sana ada uslub-uslub gaya bahasa Arab. Ya, yang memang kita harus lebih dalam lagi untuk mempelajari ya. Nah, ketika kita semakin mempelajari, maka akan semakin menambah wawasan kita dalam memahami bahasa Arab. Ya, jadi belajar bahasa Arab itu apa namanya? Bukan hanya 1-2 tahun ya. Perlu waktu yang panjang. Ya, perlu waktu yang panjang untuk kita bisa memahami bahasa Arab ya. Belajar terus ya, insyaallah taala ketika kita semangat terus dalam belajar ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin membukakan pintu-pintu ilmu ya. Nah, intinya jangan berhenti belajar. Itu intinya sebenarnya. Jangan berhenti dalam belajar ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari di sini ya bisa kita ambil manfaat darinya. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.